Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ve sellim ve barik ala sayyidina Muhammedin. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Elhamdülillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur. Pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumaryanto dan Pak Jagat. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah tentang jual beli yang terlarang gitu ya. Kemarin masalahnya adalah jual beli sesuatu yang barangnya belum dipegang begitu. Dan itu kemudian berhenti di situ ya. Bai'u ma lam yuqbad gitu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin. Na'am yasihu i'taquhu 'ala al-asah liqawli quwwati al-idki wa kadha al-istirad. وأما وقفه فقال المتولي إن شرطنا فيها القبول أي إن شرطنا فيه القبول فهو كالبيع وإلا فهو كالعتق. وصحح النووي في شرح المهذب أنه كان كالاعتاق وتزويج الأمة كالعتق. وقال ابن خيران يجوز قضاء الدين به. Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullah masih meneruskan tentang adanya larangan jual beli untuk sesuatu yang belum kita pegang gitu. Akan tetapi yasihu i'taquhu 'alal asah, akan tetapi walaupun ini dalam masalah budak ya, yasihu i'taquhu 'alal asah, sah kalau kita membebaskan budak 'alal asahi menurut pendapat yang paling sahih walaupun budaknya belum kita pegang, belum kita apa istilahnya, kita baru beli dari orang, budaknya belum ada pada diri kita kemudian kita bebaskan, itu sah menurut pendapat yang paling sahih. Likuwatil idki, karena membebaskan itu lebih kuat statusnya dibanding al-qabdu itu sendiri. Wa kadzal istilad, begitu juga istilad. Istilad itu mautu'ah. Jadi kita beli budak perempuan, kemudian istilad itu menggauli. Menjadikan budak perempuan itu sebagai ibu dari calon anak kita. Menggaulinya. Wa kadza il istilad, begitu juga al istilad. Jadi istilad itu sah, boleh kita beli budak perempuan, budak perempuannya belum masuk ke rumah kita nih, belum nyampe ke rumah kita, artinya belum ada serah terima, cuman telepon-teleponan kalau udah punya telepon berarti masih ada budak apa enggak gitu, contohnya kan begitu. Budak, beli budak katanya Pak Haji, katanya budak perempuannya mau dijual. Iya nih, yaudah saya beli ya budak perempuannya ya, berapa harganya? Harganya satu dinar memurah, harganya 100 dinar misalnya, atau harganya 1000 dinar, ditransfer lah tuh uang 100 dinar, budaknya jadi punya saya ya, cuman budaknya ntar lah, ntar saya ambil ke rumah Pak Haji, ah gitu. Jadi belum ada serah terima, kemudian budak itu digauli. Gimana bisa digauli? Ya entah kok ketemu di tengah jalan apa bagaimana begitu, digaulilah itu budak begitu. Belum ada serah terima dari si penjualnya. Tapi itu sah begitu. Itu sah dalam masalah ini. Saya enggak tahu nih apa nih wajh dilalahnya kenapa jadi boleh gitu. Wa amma, berarti kan dia menggauli budak yang sejatinya belum diserah terimakan. Walaupun jual belinya sudah terjadi tapi belum diserah terimakan. Gitu. Wa amma waqfuhu, nah di sini kita nih. Wa amma waqfuhu, berhenti di sini nih pertemuan hari berapa, hari Selasa tuh. Wa amma waqfuhu, dan sedangkan mewakafkannya. Jadi kalau kita beli mobil, mobilnya belum kita terima, kemudian kita wakafin aja tuh, kita kasih buat satgas COVID misalnya kita wakaf, dan seterusnya itu. Faqala al-mutawalli, Imam al-Mutawalli mengatakan, in syarratna fihi al-qabula fahuwa kalbayya. Kalau kita syaratkan fihi di dalam al-waqaf al-qabula adanya ijab qabul, fahuwa kalbai'i, maka mewakafkan sesuatu yang belum kita pegang, belum kita serah terimakan itu, belum kita terima dari penjualnya, itu hukumnya sama seperti jual beli, jadi enggak boleh. Kudu dipegang dulu, kudu diserah terimakan dulu, baru boleh kita wakafkan. Kalau statusnya wakaf itu kita wajibkan adanya ijab kabul. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita syaratkan bahwa wakaf harus ada ijab kabul, memang agak unik ya, dalam madhab Syafi'i itu wakaf itu ada dua jenis. Ada wakaf yang fijihatin amah. Ada wakaf yang memang kita mewakafkan harta kita untuk pihak umum. Pihak umum itu tidak pernah kita tentukan siapa-siapa yang mendapat manfaat barang kita ini. Seperti ke masjid, seperti masjid kita wakafkan tanah kita jadi masjid. Itu kan gak ada ijab kabulnya. Bahkan kata beberapa ulama Syafi'i, kalau kita bangun itu, kita azanin, kemudian kita buka jalannya untuk akses umum, itu sudah sah untuk dikatakan wakaf. Jadi gak perlu ada ijab kabul. Nah, tapi ada wakaf yang sifatnya itu mahsurul manfaat. Manfaatnya itu hanya terbatas orang-orang tertentu. Jadi wakafnya itu kepada pihak tertentu aja. Yang banyak terjadi di, kalau di Indonesia itu ada di beberapa daerah, Padang misalnya kan gitu. Jadi ada satu harta itu diwakafkan khusus untuk keluarganya saja. Jadi manfaat barang tersebut diwakafkan untuk keluarga. Al-waqful ahli namanya. Dan itu dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Atau wakaf untuk kalangan tertentu. Misalnya untuk partai tertentu, misal gitu ya, misal. Misalnya untuk partai tertentu, untuk organisasi tertentu, itu dalam mazhab Syafi'i sah-sah saja. Nah, sependek yang saya tahu, wakaf untuk pihak tertentu itu mesti ada ijab kabulnya. Ijab kabulnya dari si nadirnya atau dari si pengelola wakafnya. Tapi kalau wakaf untuk jihah amah seperti masjid, madrasah, jadi kan kita tidak membatasi siapa-siapa orang yang boleh manfaatin barang wakaf, nggak dibatasin siapa aja, yang penting dia masuk masjid, dia masuk majelis taklim, beres urusan. Tapi kalau wakaf yang dikhususkan kepada kelompok tertentu, dan itu kita udah singgung tuh di beberapa episode tentang apa ya, tentang waktu itu kalau nggak salah bahas tentang masjid ya. Jadi wakaf yang dikhususkan terhadap kelompok tertentu tuh mesti ada ijab kabulnya gitu. Jadi maksudnya kalau wakaf, kalau barang yang belum diserah terimakan kemudian mau diwakafin, kalau itu diwakafin dalam bentuk wakaf yang harus ada ijab kabul seperti wakaf terhadap kelompok tertentu, maka dia nggak boleh. Dia sama seperti jual beli. Maka itu harus ada ijab kabulnya. Kalau ada ijab kabul, harus ada serah terimanya dulu gitu. Wa illa, tapi kalau itu wakaf kepada kepada jihah ammah, kelompok umum, siapa aja boleh mengakses dan memakainya, fahuwa kal'adki, maka itu hukumnya seperti membebaskan budak. Jadi enggak perlu ada serah terima. Jadi tanah yang di Jalan Sekian gue beli, tuh gue transfer duitnya 500 juta. Kita belum terima serah terima suratnya, kita belum lihat itunya langsung. Pak Ji, saya baru beli tanah di Jalan Sekian, tuh pakai buat masjid gitu. Ambil suratnya sama Fulan bin Fulan. Ah, itu sah itu. Fahuwa kal'idki, maka itu hukumnya sama seperti membebaskan budak. Wasohaha an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi syarhil muhadzab, dalam kitab syarah muhadzab, annahu kal'itaq. Bahwa yang namanya, lebih umum nih, bahwa yang namanya wakaf tuh sama seperti membebaskan budak. Tidak perlu ada serah terima dulu. Kita beli, langsung kita wakafin walaupun kita belum megang, itu sah. Wa tazwijul amati kal'idki, dan menikahkan amah budak perempuan kal'idki sama seperti membebaskan. Kita beli budak perempuannya belum kita terima, masih ada di tanah mana begitu. Kemudian kita nikahin nih sama seseorang karena kini kita tuannya, kita bisa menikahkan. Nah, itu juga sama hukumnya sah. Wa qala Ibnu Khairan yajuzu qada'u daini bihi. Boleh juga menunaikan hutang bihi dengan sesuatu. Apa nih bihi ini, dengan apa nih? Dengan barang yang kita belum pegang gitu ya. Wa'alam, ketahuilah. Iya, jadi barang yang, tapi kan ini. Nah, ini pendapatnya Imam Ibnu Khairan tidak sejalan dengan pendapatnya Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Wa alam, ketahuilah, anna thamana kal mabi', bahwasanya duit itu sama seperti barang dagangan. Thaman itu harga seperti barang dagangan. Fala yabi'uhu al-ba'i'u qabla qabdihi wa baqiyatu ma dzakarna yu'lamu mimma taqaddama wallahu ta'ala alam. Thaman, harga atau duitnya itu kalmabi'i, sama seperti barang dagangan. Fala yabi'uhu, maka tidak boleh itu dijual, qabla qabdihi, sebelum dia serah terimakan itu. Mungkin dalam hal ini emas dan perak begitu ya. Jadi ketika dia mau tukar itu emasnya dengan emas yang lain begitu, atau ditukar itu emas dengan perak, dia tidak boleh menukar itu kecuali kalau sudah diserah terimakan. Malah kalau sifatnya uang tuh jadinya bay'ul aynah. Bay'ul aynah itu namanya at-tawaruk, dan itu maksudnya ke dalam kategori, khawatirnya dalam kategori riba. Khawatirnya dalam kategori riba itu. Wa baqiyatu ma dzakarna, dan apa yang kita sebutkan, yu'lamu mimma taqaddam, sudah diketahui dari apa yang sudah telah lewat. Wallahu a'lam. Intinya bahwa ini jual beli yang terlarang ini salah satunya jual beli barang yang belum dipegang. Tapi ini kemudian kan ulama kontemporer banyak memberikan excuse dalam hal ini, memberikan banyak excuse sekaligus pendekatan yang justru membuat kesimpulan hukum jadi sebaliknya. Tentu dengan syarat-syarat gitu ya. Qala, kemudian Syekh Abi Syuja mengatakan, wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan, tidak boleh jual daging bayarnya make hewan. Yahrumu bai'ul lahmi, diharamkan jual daging, bil hayawani, bayarnya make hewan, min jinsihi, dari jenisnya sendiri. Jual daging kambing tapi bayarnya make kambing. Li'annahu alaihi salatu wassalamu, li'annahu alaihi salatu wassalamu, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'u syatu bil lahmi, itu melarang untuk menjual kambing bil lahmi, dengan daging. Nabi Muhammad melarang itu. Wahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, ruwatuhu a'immatu huffazin thiqatin, ruwatuhu a'immatu huffazun, a'immatu huffazin thiqatun, dan perawinya itu a'immah, para imam-imam hafidz, thiqah, yang terpercaya. Wa qala al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi mengatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Wa qila, dan dikatakan yajuz. Tapi qila, pendapat yang lemah, dikatakan boleh, enggak ada masalah jual beli hewan, make daging yang dari hewan tersebut. Enggak boleh ya. Ini boleh nih kalau qila, tapi pendapat mazhabnya yang jadi official mazhab itu enggak boleh. Enggak terjadi ya, sudah. Saya enggak tahu di pasar mana yang bayar beli daging kambing make kambing itu, saya enggak belum pernah lihat gitu. Mungkin ada di satu daerah. Wa in kana min ghairi jinsihi, tapi kalau kita bayarnya bukan dari jenis daging yang sama gitu. Fa in kana min ma'kulin, kalau dia adalah hewan yang boleh dimakan. Beli daging ayam bayarnya make burung misalnya gitu. Beli daging kambing bayarnya make ayam, kan sama-sama boleh dimakan tuh. Tapi beda jenis. In kana min ghairi jinsihi, kalau dia bukan dari jenis yang sama. Fa in kana min ma'kulin, kalau dia adalah hewan yang boleh dimakan. Fa qawlani, maka ada dua qawl Imam Asy-Syafi'i. Al-azharu qawl, yang kuatnya dari Imam Syafi'i, annahu la yajuzu aidan, itu juga enggak boleh. Li'umumil khabari, karena memang umumnya khabar, maksudnya teks redaksinya itu umum, tidak membedakan apakah dimakan atau tidak dimakan. Pokoknya beli kambing atau beli daging tidak boleh dengan apa namanya, dengan hewan yang hidupnya begitu. Wa qila yajuz, tapi dikatakan qila, ini enggak benar. Maksudnya bukan enggak benar qila, kalau di awal nyebutnya qaul, berarti kan Imam Syafi'i itu qaulnya. Kalau yang pertama azhar, yang kedua ini mestinya muqabilul azhar kan gitu, atau minimal az-zahir. Tapi disebutnya qila. Iya, ini bisa jadi dua nih, bisa jadi pendapat ini bukan qaulnya Imam Syafi'i. Jadi pendapat pertama juga a'immatul madhabnya, yang kedua yang qila ini juga a'immatul madhab gitu. Atau bisa jadi emang salah ini aja, salah nyatet nih Imam Taqidir Alisi. Mestinya kalau qaul di awalnya dua pendapat, yang pertama kan azhar, atau yang kedua tuh muqabilul azhar atau az-zahir gitu mestinya. Tapi di sini qila, enggak apa-apa lah. Berarti ini untuk menunjukkan bahwa ini pendapat yang lemah gitu ya. Tapi mengatakan pendapat Syafi'i lemah itu kan enggak boleh. Bukan merupakan adab gitu ya. Gitu. Makanya nih qila nih mestinya bukan qila, tapi muqabilul azhar atau az-zahir. Intinya itulah ya gitu. Wa qila, tapi juga dikatakan yajuzu qiyasan, boleh jual beli hewan dengan kambing dengan daging, atau sebaliknya qiyasan, dikiaskan ala bai'il lahmi bil lahmi, sebagaimana jual beli daging dengan daging. Orang kan boleh beli daging pakai daging, enggak apa-apa. Orang punya daging ayam, tukar nih pakai daging kambing ya, boleh enggak? Boleh, sah jual belinya kan gitu. Yang enggak boleh kan kalau dari jenis yang sama. Kalau jenis yang sama itu kan harus sama kan begitu. Tapi di sini enggak boleh. Qiyasan ala bai'il lahmi bil lahmi. Wa in kana ghairu ma'kulin, kalau hewan yang jadi apa namanya, hewan yang enggak boleh dimakan, seperti ada orang jual daging kambing tapi belinya pakai kucing. Misalnya kucingnya kan enggak boleh dimakan. Atau belinya pakai keledai, al-humurul ahliyah. Gitu, keledai bigol. Kalau itu hewan yang jadi bayarannya adalah hewan yang tidak boleh dimakan, fa fihi khilafun aidan, di dalam ini juga ada perdebatan ulama. Warajihu, yang pendapat yang rajih, at-tahrim, yaitu pendapat yang haram gitu. Enggak boleh tuh jual beli hewan, jual beli daging pakai hewan. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il lahmi bil hayawani, itu melarang jual daging dengan bayarannya pakai hewan. Rawahu Abu Dawud, secara umum hadisnya umum, tidak membedakan apakah boleh dimakan atau tidak boleh dimakan itu hewannya. Pokoknya itu dilarang. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Lakinnahu mursal, akan tetapi hadis ini mursal. Wal mursalu maqbulun inda Syafi'i, tapi yang mursal itu kan diterima inda Syafi'i oleh Imam Syafi'i. idza tadadha bi ahadi asya, kalau hadis mursal itu i'tadad, i'tadad itu terdukung, disupport. Ah gitu. Disupport bi ahadi asya dengan salah satu dari beberapa perkara ini, itu imma bil qiyas, entah itu disupport dengan qiyas gitu. Qiyasnya itu maksudnya qiyasus syar'i. Qiyasus syar'i itu adalah sesuatu yang berjalan sesuai dengan default syariat. Default jual beli itu kan yang penting bukan najis, bukan barang yang haram, artinya bermanfaat secara legal, dimiliki oleh yang punya dagangan, kemudian dan seterusnya gitu. Au qawlu sahabiyin, atau didukung dengan qawl sahabi. Qawl sahabi, ada sahabat, salah seorang sahabat yang mengatakan ini, walaupun hadisnya mursal, tapi tetap kita pakai karena ternyata ada sahabat yang ngomong. Au fi'lih, au fi'lihi, atau dengan pekerjaan sahabat tersebut. Au qawlil aktsarin, atau bisa jadi hadis mursal itu kita terima karena sebab difatwakan oleh banyak ulama. Au yantashiru min ghairi dafi'in, atau hadis itu menyebar min ghairi dafi'in, tanpa ada dafi', dafi itu mu'arid, tanpa ada hadis yang lain atau bahkan hadis yang lebih sahih yudafi'uhu, yang menentang itu. Hadis mu'aridnya enggak ada. Jadi hadis mursal, karena hadis mursal kan tidak bermasalah karena yang tidak diketahui hanya dari kalangan sahabat. Dan sahabat itu kan semuanya udul, semuanya adalah orang adil yang bisa diterima, walaupun kita enggak tahu namanya siapa. Jadi kalau hadis mursal itu yantashir min ghairi dafi'in, dia menyebar di banyak kalangan min ghairi dafi', tanpa ada hadis lain yang jadi penentangnya, sampai tanpa ada hadis lain yang jadi apa, dafi itu menolak isi kandungan hadis itu. Aw ya'malu bihi ahlul asri, atau hadis itu diamalin oleh ahlul asri, oleh orang-orang kebanyakan ketika itu. Aw la tujad dalalatun siwah, atau memang tidak ada lagi dalalah, hal yang bisa, dalil yang menunjukkan selain itu. Tidak ada lagi. Aw bimursalin akhar, atau tidak ada yang mengkontra bimursalin akhar dari hadis mursal yang lain. Aw musnadin, atau tidak ada musnad tarik kusana. Tarik kusana itu jalur periwayatan lain gitu yang menentang hadis ini. Waqad asnadahu. Jadi bisa jadi ini terdukung nih, walaupun hadisnya mursal, didukung dengan apa? Didukung dengan mursal yang lain, didukung dengan jalur yang lain, maksudnya ada ternyata riwayat lain, isi kandungannya mirip-mirip tapi berbeda sanad gitu, berbeda jalur. Waqad asnadahu Tirmidzi. Tadi kan ini riwayat Imam Abi Dawud dikatakan mursal, tapi ini hadis waqad asnadahu Tirmidzi. Tapi Imam At-Tirmidzi juga punya jalur ini, punya jalur hadis ini, wal Bazzar, dan juga Imam Al-Bazzar. Wala farqa fi dzalika baina wala farqa fi dzalika al-musnad baina ay yakuna sahihan am la, dan tidak ada bedanya. Apakah sanad pendukungnya itu sahih atau enggak, yang penting berarti ada jalur periwayatan lain yang cukup untuk mendukung dia dari dhaif menjadi hasan, kan gitu. Tapi mursal itu termasuk bagian hadis yang makbul gitu. Jadi sanad yang mendukung itu, sanad yang lain itu, jalur lain itu tidak dibedakan apakah sahih atau tidak sahih. Intinya ada sanad lain yang sama isi kandungannya dengan hadis itu, berarti kita terima. Termasuk hadis ini nih. Hadisnya mursal, tapi ada hadis lain yang mendukung, artinya kita bilang haram. Jual beli daging dengan bayarnya pakai hewan, itu haram hukumnya. Waqila yajuz, tapi dikatakan juga boleh itu jual beli hewan dengan kambing, jual beli hewan dengan daging, atau jual beli daging dengan hewan, boleh. Li anna tahrima, karena keharaman fil ma'kul. Ini kan lagi ngomongin kalau hewannya gak boleh dimakan, kan gitu ya. Kalau hewannya boleh dimakan, qaul syafi'inya, jadi ini ada orang jual daging kambing, kita belinya pakai kambingnya, kambing hidup, itu haram semua. Itu yang pertama, haram tuh ya. Yang kedua, kalau beli hewan, beli daging kambing, pakai hewan yang bukan dari kambingnya, tapi hewannya boleh dimakan, seperti ayam, seperti burung. Nah, itu juga haram kata Imam Syafi'i. Nah, yang ketiga nih, orang jualan daging kambing, jualan daging ayam, pokoknya daging yang bisa dimakan, tapi bayarnya pakai hewan dan hewannya nggak boleh dimakan. Seperti kucing, keledai, burung gagak itu. Itu kan nggak boleh dimakan tuh, boleh apa nggak? Kata Imam Syafi'i, nggak boleh. Kenapa? Ada hadisnya, walaupun hadisnya mursal dan hadisnya umum gitu. Nah, tapi ada pendapat lain, walaupun pendapatnya malah boleh itu, dia jus, nggak apa-apa jual beli daging, bayarnya pakai hewan yang nggak boleh dimakan, tapi itu kayak kucing gitu. Li'anna tahrim, karena keharaman fil ma'kuli li'ajli bai'i ma'lir riba bi'aslihi al-mustamili alaihi walam yujad huna. Nah, karena keharaman yang terjadi fil ma'kul dalam hal makanan, kan nggak boleh jual beli tukar menukar makanan begitu ya, itu kan karena sebab ada kemungkinan riba ya kan. Kalau jual daging kambing, bayar pakai kambing, ada kemungkinan riba karena sama-sama dari jenis yang sama. Makanan daging dengan hewan lain yang juga bisa dimakan, sama-sama makanan, ada kemungkinan riba kan, nih ada kemungkinan riba kan begitu. Li'anna tahrim fil ma'kul, karena keharaman yang ada fil ma'kul di dalam makanan, li ajli bai'i ma'lir riba, karena sebab jual beli harta ribawi, bi aslihi, dengan aslinya, al mustamil alaih, yang tercakup di dalam barang dagangan, entah barang yang dijual atau entah barang yang dibeli, itu tercakup ada barang ribawi karena bagian daripada makanan. Walam yujatuna, dan dalam hal ini enggak ada nih jual beli daging, jual beli daging dengan hewan yang tidak boleh dimakan, kan gak ada unsur ribanya. Karena unsur riba itu ada pada al-ma'kul, al-mat'um. Dan dalam hal ini gak ada. Maka boleh itu jual beli daging dengan hewan yang tidak boleh dimakan. Wa min hadzal ma'na. Dan dari makna masalah ini, ustun bita tahrimu bay'il hintati bidakikiha. Jadi kalau kita ngikutin pendapat yang kaulnya Syafi'i terus tuh, nggak boleh jual beli hewan pakai daging, daging pakai hewan, terus nggak boleh tuh ya. Kalau kita makin ngikutin makna ini, ustun bito, bisa kita simpulkan tahrimu bai'il hintati bidakikiha, haram jual beli hintoh gandum bidakikiha, dengan tepungnya. Dakik itu gandum yang sudah dibejek, yang sudah jadi tepung, iya gitu. Ada orang jual tepung, Pak Ji, itu jual tepung 2 liter nih, saya bayar 2 liter pakai gandum. Ah, itu juga nggak boleh. Itu tidak boleh. Kenapa? Kiasan ala bai'il lahmi bil hayawan, dikiaskan dengan larangan jual beli hewan dengan dagingnya itu, nggak boleh. Wal simsim bikusbihi, dan jual beli simsim, tahu simsim? Simsim itu minyak wijen. Bikup sihi, dengan bijinya. Jadi simsim itu saya nggak tahu ya, simsim dengan kus, mana yang masih biji, mana yang udah jadi minyak. Intinya ini jual beli minyak dengan biji-bijian, yang minyak itu bersumber dari bijian tersebut, namanya simsim itu. Jadi kalau kita terjemahin itu minyak wijen gitu. Karena kan yang satu sudah jadi minyak, yang satu masih kacang. Ini kan sama nih kayak kambing, daging kambing sama kambing hidupnya. Wa nahli dhalika, dan sejenis itu. Wa fi ilhaqi syahmi, dan untuk dalam hal menyamakan. Syaham itu, apa syaham itu? Gaji, tahu gak gaji? Kalau kita makan bakso tuh, itu kan di iniannya, kualinya si tukang bakso tuh dalamnya bukan cuman bakso, tapi ada gajinya tuh yang putih-putih lembek kenyal kayak yupi. Nah, itu namanya syahm. Wa fi ilhaqi syahmi, dan itu kan biasanya nempel di kulit ya. Kalau kita ngulitin kambing, syahm itu ada di kulitnya tuh, nempel tuh. Dan itu enak itu emang. Apalagi yang sapi itu, gaji sapi itu emang enak tuh. Wa fiha wa fi ilhaqi syahmi wal ilya wal alyati, atau ilya juga sama, wal qalbu wal kulliyati wa ri'ati bil lahmi wa jahan. Nah, tadi kan Ustaz, jadi enggak boleh nih jual beli daging kita bayarnya make kambing hidupnya, make hewan yang hidup, enggak boleh gitu. Nah, kalau kita belinya bukan daging Ustaz, kita belinya syahm. Wa fi ilhaqi syahmi, dan untuk menyamakan hukum daging dengan syaham, gitu. Artinya larangan pada daging kalau kita samain make syaham, berarti kalau kita beli gajinya doang, atau aliyah, aliyah itu tunggir, buntut, saya nggak tahu ya, dua orang, ada orang yang jual mutut doang. Wal qalbu atau hatinya, wal kulliyah, wal ri'ah, kulliyah, wal ri'ah itu daleman ya, apa namanya, jeroan. Wal ri'ah billah, ri'ah itu ini ya, wal kulliyah itu, wal ri'ah itu apa, dadanya. Ri'ah itu artinya paru-paru sebenarnya gitu. Intinya yang dibeli itu bukan dagingnya, tapi bagian lain daripada daging, kayak tunggirnya, gajinya doang, kemudian hatinya doang. Itu kan hal-hal yang biasanya nggak biasa dimakan, tapi dimakan, tapi tidak biasa begitu. Apakah hukumnya sama seperti daging? Saya bawa kambing, saya bawa ayam, saya mau beli gaji sapi, bayar pakai ayam. Wa fi'il haqiq, dan kita samakan hukum itu dengan ini, dengan apa namanya, gaji dan sedihnya. Wajhani, itu ada dua pendapat. Ashahuma, pendapat yang paling sahih, na'am. Sama hukumnya, enggak boleh juga. Enggak boleh. Gitu. Dan ini jarang terjadi ya. Saya, sepengetahuan saya, jarang terjadi gitu ya. Tapi mungkin di beberapa daerah terjadi sampai sekarang. Orang enggak punya duit, dia cuma punya ayam, dia cuma punya bebek, dia bayar pakai bebek. Gitu. Kalau bayar pakai padi masih ada dia. Orang beli barang di pasar bayar pakai padi, pakai itu masih ada tuh. Tapi kalau pakai hewan tuh saya belum pernah lihat tuh. Wa yukhadhu min kalamihi, dan kita bisa ambil dari perkataan Syekh Abi Syuja yang kata beliau wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan, kita bisa ambil annahu yajuzu bai'ul hayawani bil hayawan. Maka boleh jual beli hewan dengan hewan. Artinya barter hewan dengan hewan boleh, yang enggak boleh itu daging hewannya, tapi kalau hewan sama hewan boleh. Sawa'un kana min jinsihi, baik itu dari sama jenisnya amla atau beda jenis. Wa sawa'un tasawaya kaba'irin biba'irin, baik itu jenisnya sama kaba'irin biba'irin, seperti unta dengan unta, au tafadhala atau berbeda lebih banyak salah satunya kabai'i ba'iraini, seperti beli dua apa jual dua ekor unta biba'irin dengan satu ekor unta, wah wah kadar, jadi nggak ada larangan begitu. Padahal itu kalau masih hidup ya, karena yang dilarang tuh kan yang barang riba itu mat'um, sesuatu yang bisa dimakan. Kambing tuh kan hidup, karena dia hidup maka kemungkinannya punya banyak tuh. Kemungkinan dimakan iya ada, tapi kemungkinan untuk dijadikan ternak, untuk diambil susunya doang, untuk buat ngangkut barang-barang itu kan masih ada. Yang barang ribawi itu adalah barang yang mat'um, yang memang dimakan. Dan kita beli itu memang untuk makan, karena dia tidak punya manfaat lain kecuali untuk dimakan. Kalau yang hidup kan masih punya kemungkinan yang lain. Begitu, maka itu dibolehkan. Wa hadza idza lam yashmal al-hayawanu ala ma fihi riba. Nah, gitu. Nah, ini berarti ngoreksi nih perkataan ini, dalam hal ini boleh nih jual beli hewan dengan hewan, malam idza lam yashmal idza lam yashtamil, kalau selama al lam yashtamilil hayawanu ala ma fihi riba, kalau hewan yang ada itu tidak mencakup ala ma fihi riba, sesuatu yang di dalamnya mungkin ada riba, kasyatin fidri halabanin, kasyatin fi dir'i halabanun, seperti kambing fi dir'iha, di dalam apa namanya dadanya, putingnya, teteknya si kambing itu laban, ada susunya. Idza bi'at bisyatin fi dir'i halabanun. Ha. Itu juga sah, berarti koreksi pernyataan saya. Jadi kalau kambing dengan kambing hidup kan sah gitu ya, selama di dalam kambing tersebut tidak ada hal yang mengandung unsur riba. Contohnya apa mengandung unsur riba? Susu gitu ya. Seperti kambing yang di putingnya ada susu dijual dengan kambing yang putingnya ada susu juga. Tabi'at bisyatin dijual dengan kambing fi dir'aha, di dalam putingnya, di dalam tetenya itu masih ada susunya. Wa fi jawazi dzalika, kalau itu apa dalam apakah boleh atau tidak? Wajahan ada dua pendapat, al-ashah at-tahrim. Yang paling sahih itu pendapat yang diharamkan. Ahlan sabdul qibli. Itu diharamkan karena ada unsur ribanya. Apa ribanya? Mat'um. Mat'umnya di mana? Tuh di labannya mat'um tuh gitu. Walau ba'ada jajah, kalau ada orang yang jual dajajatan, jajajah itu ayam, fiha bidhun, di dalam ayam tersebut ada telurnya, bidajajatin fiha bidh, tidak dengan ayam yang juga punya telur, fahuwa kabai isyati bisyati fidir ihal laban, maka dia sama seperti jual beli kambing dengan kambing yang punya susu. Wa fidir ihal laban, jadi haram. Ya maksudnya kan karena ini ada ada matumnya, ada barang riba, maka sebenarnya enggak haram, disyaratin sama. Cuman untuk menunjukkan apakah susu di kambing A dengan susu di kambing B sama itu, kan enggak bisa. Takdirnya susah. Maka sebagai bentuk al-ikhtiyat kita haramin aja gitu. Arjah. Al-Asah di sini, Al-Asah. Arjah itu untuk iya dua-duanya sama sih, arjahahuma gitu. Al-Asahu at-Tahrim, sama intinya sama, Al-Asahu at-Tahrim. Wa jazama al-Qadi, dan dikuatkan oleh Al-Qadi Abu Thayyib bil man'i fid dajajah, bil man'i bahwa itu diharamkan fid dajajah dalam hal ayam, wallahu a'lam gitu. Jual beli hewan boleh, hewan sama hewan. Yang penting syaratnya hewannya tidak mengandung barang ribawi. Contohnya apa? Barang ribawi itu kan dua. As-saman itu nilai uang, wal mat'un dan juga makanan. Maka kalau di dalam hewan tersebut ada sesuatu yang mungkin diambil makanan sebagai makanan, telur dan juga susu. Kalau emas kan enggak mungkin kambing mengandung emas kan. Makanan dan susu itu maka enggak boleh. Kenapa? Karena ada kemungkinan riba. Khawatir laban yang susu yang ada di kambing B lebih banyak daripada di kambing A gitu. Dan ini banyak enggak diperhatiin ya. Tapi memang itu Qaul Syafi'i al-Jadid itu mengatakan bahwa barang ribawi itu, yang disebut barang ribawi itu makanan secara umum. Jadi tidak hanya makanan pokok. Qaul qadimnya Imam Syafi'i menyebut bahwa makanan yang masuk dalam kategori ribawi itu makanan pokok. Tapi qaul jadidnya enggak itu. Qaul jadidnya seluruh makanan itu semuanya bagian daripada barang ribawi. Maka ketika menjualnya atau barter dengan barang yang sama, maka kan syaratnya tiga. Pertama, sama ukurannya, jadi 2 liter ya 2 liter. Kedua, al-hulul, gak boleh ngutang, harus bayar ketika itu. Yang ketiga, taqabun, langsung diserah terimakan fil majlis, di majlisnya gitu. Itu syaratnya gitu, harus sama. Qala, kemudian Syekh Taqi, Imam Abu Syuja mengatakan, wa yajuzu bai'uz dhahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Boleh jual beli emas dengan perak, mutafadilan, saling dilebihkan salah satunya, naqdan, tapi harus cash. Wa kadzal mat'umat, begitu juga makanan, boleh dijual belikan dan dilebihkan salah satu jenisnya, tapi harus cash. Syaratnya beda jenis gitu ya. Wala yajuzu bay'ul jinsi minha, dan tidak boleh menjual satu jenis, bijinsihi dengan minha, daripada mat'umat itu, makanan bijinsi dengan jenis yang sama, mutafadilan, salah satunya dilebihkan enggak boleh. Wa yajuzu bi ghairihi, tapi boleh kalau jual beli makanan dengan selain makanan, mutafadilan, dilebihkan salah satunya, naqdan, syaratnya cash. Idza ishtamala 'aqdul bay'i katimam taqidin alisni, idza ishtamala 'aqdul bay'i 'ala shay'aini, kalau akad jual beli itu di dalamnya mengandung dua barang yang berbeda, nuzirat, dilihat, nuzirat apa nazurta, nuzirat sama nazurta juga boleh. Kalau emang ada akad jual beli yang mengandung dua jenis barang, nazurta, ente kudu lihat dulu, begitu maksudnya. Nuzirat fa in ittahada fil jinsi wal illati, kalau itu sama, ittahada, dua barang tersebut sama, fil jinsi, jenisnya sama, wal illatu sama, dan ilahnya sama, jadi jenisnya sama, dia sama-sama emas, sama-sama perak, dia sama-sama garam, dia sama-sama gandum, dia sama-sama kurma, wal illah, dan sama juga jenisnya gitu. Illah itu sebab, illah itu nuzir ya, di sini enggak ada ta, berarti nuzir aja tuh. Wal illah, illah itu apa? Sebab kenapa dia masuk dalam kategori barang ribawi. Sebab dikatakan dia masuk dalam illah ribawi itu dua. Illah ribawi itu dua. Pertama, samaniyah, dia adalah nilai uang. Artinya nilai uang yang dipakai begitu ya, emas dan perak dalam hal ini. Yang kedua, mat'um gitu. Dia adalah makanan. Itu illah ribawi dua, as-samaniyah dengan al-mat'um gitu. Kalau ada dua barang yang sama jenisnya, illahnya juga sama, seperti zahab dengan zahab, emas dengan emas, wal fiddati bil fiddah, perak dengan perak, wal burru bil burri, gandum dengan gandum, wat tamru bit tamri, dan kurma dengan kurma, ushturita li sihhatil aqdi, maka disyaratkan agar akad jual belinya sah, wa khurujihi an kaunihi aqd riba, dan agar dia keluar dari status akad riba, jadi biar enggak masuk dalam kategori riba, salah satu umur, tiga perkara. Tadi kita udah singgung tuh. At-tamatsul jenisnya apa, harus sama takarannya, 2 liter, 2 liter, 2 gram ya 2 gram, 5 gram, 5 gram. Emas 5 gram, emas 5 gram gitu. Wal khululu, dan harus bayar cash. Cash apa namanya? Seketika bayar, enggak boleh ngutang. Wat taqabudu, dan harus serah terima al-hakiki. Serah terima al-hakiki. Serah terima al-hakiki itu serah terimakan langsung begitu. Fil majlisi, di majlis. Jadi syaratnya tiga tuh. Kalau jual beli barangnya sama dan ilahnya sama. Ilahnya sama gitu. Kalau emas dengan perak, ilahnya sama. Tapi beda jenis kan begitu. Ilah ribawi itu dua tadi ya. Samaniyah dengan mat'um. Gitu. Falau ikhtadla wahidun minha. Kalau dari tiga itu kurang, ikhtarlah, ada kecacatan atau terbuang. Wahidun minha, salah satu dari tiga syarat tersebut, batalal aqdu, akadnya batal. Falau ba'a dirhaman, kalau ada orang jual satu dirham, bidirhamin wadanikin, dengan satu dirham wadanik. Wadanik apa wadana? Wadanikin, wadanik itu kayak, dirham itu kan ukuran berat ya. Danik itu sama kayak ukuran berat. Cuman danik itu kayak ibarat kita gram sama ons gitu ya. Gram sama ons sama. Gitu. Gram sama, jadi ada takaran berat lain yang lebih kecil itu danik. Gitu. Jadi danik itu ukuran berat yang lebih kecil daripada dirham. Gitu. Kalau ada orang jual dirham, satu dirham dengan satu dirham plus danik tambahannya, satu danik begitu, haram, maka itu haram. Kenapa? Karena ada danik itu, ada lebihannya itu. Yuwa yusamma hadha ribal fadl, dan inilah yang dimakan, dinamakan sebagai riba fadl. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabi'u zahab bil zahab, tidak boleh jual beli emas dengan emas, walal wariqi bil wariqi, tidak boleh, walal wariqa bil wariqi, tidak boleh jual perak dengan perak, illa bisawain, illa sawa'an bisawa'in, kecuali kalau mau jual itu harus dengan nilai yang sama. Karena jenisnya sama, ilahnya sama, harus nilainya sama. Wal illatu, dan ilah, nah tadi ya. Wal illatu, dan ilah ribawi itu, kaunuhuma qiyamul asya'i ghaliban. Status barang tersebut adalah qiyamul asya'. Nilai untuk segala sesuatu ghaliban secara umum. Dalam hal ini uang tuh bisa masuk ya. Kalau kita pakai ini nih, uang tuh bisa masuk nih. Karena yang namanya illah. Jadi illah barang ribawi itu bukan ta'abudi ternyata. Illahnya. Jadi kalau ta'abudi kan dogmatis ya kita terima aja. Pokoknya emas perak. Selain emas perak ya gak apa-apa gitu. Nah, cuman ternyata illah barang ribawi itu bukan ta'abudi. Tapi illahnya as-samaniyah. Yaitu apa namanya, kaunuhuma, barang tersebut. Qiyamul asya adalah sesuatu yang menjadi standar nilai sesuatu. Ya kan, kita punya dompet. Ini nilainya berapa nih? Nilainya 7.000. Ah, berarti 7.000 tuh illah itu harga itu uang tuh, nilai uang yang di dalamnya ada ribanya. Ghaliban secara umum, wa kadzal mat'um. Begitu juga makanan. Jadi illah ada dua, asama dia dengan al-mat'um. Fala yajuzu bai'u muddikum hin. Maka tidak boleh jual satu mudkum. Kum itu gandum, bimuddin wa hafnah, dengan satu mud wa hafnah. Hafnah ada artinya gak di situ? Setahu saya ini kan satu mud nih, ini satu mud segini. satu raupan tangan orang dewasa normal satu mud. Jadi jual satu gandum semud, tapi dibayarnya make, ditukernya make satu mud wa hafna. Hafna itu cuma setengahnya gitu. Satu tangan aja. Itu yang saya tahu hafna. Gitu. Jadi intinya beda itu tuh beda takaran yang enggak boleh. Di qauli sallallahu alaihi wasallam at-ta'amu bit-ta'ami mathalan. Nah, ini hadis ini nih yang berarti yang membuat qaul Syafi'i al-Jadid menggeneralkan semua makanan. Gitu, bahwa yang penting makanan itu masuk dalam kategori berimbawi karena Nabi Muhammad at-ta'amu bit-ta'am, makanan dengan makanan itu masalan bimislin, harus sama takarannya. Wal illatu fi dzalika at-ta'am, dan ilahnya dalam hal ini adalah makanan. Wa in ikhtalafal jinsi walakin ittahadatil ail ittahadat illatul riba, kalau beda jenisnya tapi sama apa namanya ilahnya. Tadi ilahnya dua tuh, kita ulang-ulang terus. Samaniyah dengan mat'um. Kalau dia beda jenisnya tapi sama ilahnya, kadzahab biwal fiddo, seperti emas dan perak. Wal hintah wa syair. Hintah syair itu gandum dan jelai. Sama ilahnya tapi jenisnya beda. Jazat tafadul, maka boleh berbeda. Boleh salah satunya boleh lebih banyak. Washturitul hulul wa taqabut, tapi syaratnya dua. Jadi syarat tamatsulnya yang tiga, yang nomor satu tuh hilang, cuman tinggal dua syaratnya, al hulul wa taqabut. Cash enggak ngutang, yang kedua adalah seketika, apa serah terima begitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau jenis ini berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka jual belilah sesuka kalian. Idza kana yadan biyadin, tapi syaratnya taqabut. Di majelis serah terima langsung. Rawahu Muslim. Riwayatnya Imam Muslim. Wa in ikhtalafa fil jin, wa in ikhtalafal jin, kalau jenisnya berbeda. Wal ilah, dan juga ilahnya berbeda. Kal fiddati, seperti perak. Wal burri, dengan gandum. Jelai apa gandum sini, albur. Suka bingung sendiri gitu. Fala hajara fi syai'in wa la yushtaratu syai'un min hadhil umur. Fala hajar, maka tidak ada larangan dalam hal tersebut, wa la yushtarat, dan tidak disyaratkan apapun. Ilahnya beda, jenisnya beda, enggak ada syaratnya. Tapi ilahnya sama, jenisnya sama, tamatsul. Al hulul wa taqabud. Ilahnya sama, jenisnya berbeda, taqabud dan hulul. Tapi kalau beda jenis, beda ilah, silahkan bagaimana aja sesuka kalian gitu. Tsummal mumatsalatu tu'tabar wallahu taala alam, insyaallah ini besok ya. Hari Jumat mudah-mudahan kita selesaikan sampai perkataan Syekh Abi Syuja wal mutabayyani bil khiyar. Nah, jadi hari Jumat besok mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan hadir. Mudah-mudahan sayanya juga itu apa namanya enggak lagi capek. Padahal nganggur, PPKM kagak mana-mana, cuman rasanya capek mulu. Insya Allah kita lanjut di pertemuan besok hari, begitu, hari Jumat, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, sehingga bisa terus mengkaji ilmu-ilmu agama Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Ada koreksi dari episode 61 tentang tayamum, ternyata ada bacaan yang salah tuh, teksnya ada bacaan salah. Tak kapan waktu saya taping untuk ganti episode 61. Mudah-mudahan saya punya waktu tuh taping episode 61 yang masalah tayamum, karena ada bacaan yang salah. Satu huruf yang salah, cuman jadi artinya tuh sayanya salah artinya tuh. Insya Allah saya nanti ganti episode ke 61. Jadi teman-teman yang ngelihat ini, coba rujuk ke episode 61, ada kalimat yang salah bacanya sehingga artinya pun jadi ini. Tapi inti masalahnya dapat sih, cuman bacanya tuh yang salah tuh. Episode ke 61 gitu. Itulah apa namanya kifayatul akhir kita di channel ini. Karena kita ngajinya hampir tiap hari, koreksinya tuh bisa kapan tahu gitu. Orang ngikutinnya kan rekaman, bisa dia lagi apa namanya nonton yang kita udah episode 200 sekian, dia nontonnya yang episode 70 misalnya. Kemunduran tuh kan kejauhan. Tapi nanti insyaallah saya bikin tapping sebagai pengganti itu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.